cintamu. Kini baru aku menyadari kau begitu berarti di dalam hidupku. Ini saat-saat yang indah, saat masih bersamamu, waktu kita berdua dan mewarnai dunia. Semua yang telah berlalu kini teringat lagi, kini terkenang lagi. Ku ingin kembali. Bukan cintamu, meski kini kau tak mencintai diriku lagi. Kini baru aku menyadari kau begitu.